إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jadi kita masuk kepada bab berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim ila qawlihi wa kana min musyrikin. Bab tentang firman Allah ta'ala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Yang dimaukan dengannya adalah Yahudi dan Nasrani. Lima tuhajuna fi Ibrahim, kenapa kalian mendebat terkait perkara Ibrahim? Yang mereka mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah bersama kami Yahudi, mengikuti milah kami, agama kami. Nasrani pun juga mengklaim, tidak, Ibrahim itu mengikuti milahnya kami, agama Nasrani. Wa ma unzilati Taurat wal Injil illa min ba'di, padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil kecuali setelah Ibrahim. Nah, ini kan lucu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Ibrahim mengikuti agamanya Yahudi padahal belum ada Yahudi pada waktu masanya Ibrahim? Bagaimana mengikuti agama Nasrani padahal belum ada Nasrani pada masa Ibrahim? Ibrahim lebih dahulu jauh. Yahudi ini keturunan daripada cucu Ibrahim, Yakub. Terlebih Nasrani, cucu Ibrahim yang sangat jauh sekali, Isa. Dan Yahudi ini ma'ruf, mereka mengikuti Nabi Musa, kitab Taurat, sedangkan Taurat diturunkan jauh setelah Nabi Ibrahim. Sehingga Allah menyatakan, kenapa kalian mendebat tentang perkara Ibrahim, mengaku aku bahwa Ibrahim bersama kalian, mengikuti agama kalian? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wama kana minal musyrikin. Sampai ayat ini. Bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan pula Nasrani, akan tetapi dia berada di atas milah yang lurus, agama yang lurus. Dan tidaklah Ibrahim merupakan bagian daripada orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan bahwa agama mereka bukan lagi agama yang lurus, dan bahwasanya mereka itu orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala sucikan Ibrahim darinya. Kemudian Allah menegaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, inna aulan nasi bi Ibrahim lal ladina amanu wal wahadan nabiyyu wal ladina amanu. Inna aulan nasi bi Ibrahim lal ladina tabauhu wahadan nabiyyu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim itu penisbatannya adalah orang-orang yang mengikutinya, mengikuti daripada milah hanifiyah. Bukan kalian wahai Yahudi, bukan kalian wahai Nasrani. Dan hadan nabi, demikian pula orang yang paling dekat dengan Ibrahim adalah nabi ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah, mereka lah yang lebih dekat kepada Ibrahim. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidaklah ada orang yang membenci daripada milahnya Ibrahim, agama Ibrahim, melainkan orang yang membodohi diri sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh Allah telah memilihnya, memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati minas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk daripada orang-orang yang saleh. Setiap orang menginginkan ya untuk menisbatkan dirinya kepada Ibrahim, karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berada di atas milah yang lurus. Akan tetapi lucunya, kita menisbatkan diri kepada Ibrahim tapi membenci daripada ajarannya. Maka tidaklah membenci daripada milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, ajarannya Ibrahim, kecuali orang yang dungu ya, orang yang membodohi diri sendiri. Dia menisbatkan dirinya kepada Ibrahim tetapi membenci daripada agama yang dibawanya. Wa fi hadits al-Khawarij wa qad taqaddam, dan di dalam hadits Khawarij dan telah lewat. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadits tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, inna ala abi fulan laisu li bi auliya, inna ma auliyai al-muttaqun. Sungguhnya keluarga bapaknya fulan itu bukanlah waliku. Dalam artian ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam di saat masuk ke Mekah mendapatkan jaminan keamanan dari keluarga Abu Fulan, sehingga tetapi dia masih musyrik Abu Fulan ini ya. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa keluarga Abu Fulan itu bukan waliku. Waliku adalah innama auliyai, wali-waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Tentunya yang pertama adalah walinya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang beriman bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi aydan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara lahu anna ba'daha baqa, dan padanya pula dari Anas bin Malik Rasulullah menyebutkan bagian para sahabat berkata, ama ana fala akulul laham, hadis Anas bin Malik. Adapun diriku, yakni sebagian sahabat ya, sebagian sahabat yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dijawab oleh Aisyah bahwasanya Rasul sallallahu demikian dan demikian, demikian dan demikian. Yaitu Rasulullah SAW sebagaimana manusia biasa, beliau beribadah juga beristirahat, beliau berpuasa juga berbuka ya, beliau qiyam lail tetapi juga tidur, beliau makanannya bagaimana ya, kadang makan nasi apa ya, bukan nasi ya, kadang makan daging, makan kurma, minum air dan sebagainya, layaknya manusia biasa. Makan daging juga, iya makan daging juga. Nah maka para sahabat tersebut menganggap bahwa masih terlalu ringan hal tersebut. Tetapi mereka mengatakan, adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pantas beliau begitu, karena beliau kan sudah diampuni apa yang telah lewat dan apa yang akan datang dari dosa-dosanya. Sudah mendapatkan jaminan itu. Wajar saja beliau dalam hal ini agak ringan amalannya, ibadahnya. Sedangkan kita kan enggak. Maka kita harus lebih daripada itu. Lebih bersemangat daripada itu. Kemudian salah satu mengatakan, ama ana fala akulul laham, adapun diriku maka aku tidak akan makan daging. Bersumpah dalam dirinya ya, ini berazam ya, berazam dalam dirinya, aku tidak akan makan daging. Wa qala al akhar, yang lain mengatakan, ama ana fa aqum wala anam, adapun aku maka aku akan melaksanakan qiyamul lail terus, tidak akan tidur dari semenjak datangnya malam. Kemudian dia masuk ke ruang ibadahnya di rumahnya dan terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mulai sampai pagi, sampai fajar. Waqala al-akhar, yang lain lagi mengatakan, amma ana fala tazawwaju nisa, adapun aku maka aku tidak akan menikah dengan wanita, sehingga tidak tersibukkan mencari nafkah ya, waktu-waktu bisa aku habiskan semuanya untuk Allah. Wa qala al-akhar, yang lain lagi mengatakan, amma ana fa asuh wa la uftir, aku akan berpuasa terus panjang hari, tidak akan ada yang bolong. Walau uftir maksudnya bukan tidak berbuka, ya berbuka cuma besoknya puasa lagi, besoknya puasa lagi terus, tidak ada yang bolong. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku muwala ana, taib aku muwa ana, wa asumu wa uftir, wa atazawwaju nisa, wa aqulu lahum. Aku berdiri salat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa tetapi juga aku terkadang tidak berpuasa. Aku menikahi para wanita dan aku juga makan daging. Ini Rasulullah SAW mendengar percakapan mereka, mendengar percakapan mereka di antara mereka, karena berada di rumah beliau, dan rumah beliau jangan dibayangkan rumahnya luas begitu ya. Rumah beliau kecil ya. Dan bahkan atap rumahnya itu bisa disentuh dengan tangan kita. Kalau seorang berdiri begitu, tangan kita di atas begini sudah menyentuh atap rumah beliau. Rumahnya kecil-kecil begitu, sehingga Rasul berada di dalam, perbincangan di ruang tamu itu masih terdengar sangat jelas. Maka beliau menyatakan, apakah kalian yang tadi mengatakan demikian-demikian, saya tidak akan ini, saya tidak akan itu. Maka beliau kemudian menegaskan, adapun diriku, ketahuilah bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, paling mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala maukan terhadap umat ini, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang qudwah, teladan. Sebaik-baik orang adalah Rasul. Melebihi dari apa yang dicontohkan itu bukan kebaikan, kurang ya itu bukan kesempurnaan. Ya. Jadi kesempurnaan adalah di saat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, aku berdiri salat malam tetapi aku juga tidur. Aku berpuasa tetapi juga terkadang tidak puasa. Dan itu yang bisa untuk kemudian setiap orang menjalaninya. Karena beliau adalah panutan. Bagi siapa saja yang mau untuk mengikuti beliau, maka akan mampu. Karena tidak kemudian habis waktunya untuk ibadah. Qiyamul lail juga istirahat. Allah punya hak, badan kita juga punya hak. Puasa, tetapi juga terkadang berbuka. Juga menikahi para wanita. Juga makan lahm, karena daging itu juga halal, tentunya daging-daging yang halal. Maka makan makanan yang baik tidak boleh untuk kemudian diharamkan untuk diri sendiri. Kemudian beliau mengatakan dengan kalimat yang keras, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan bagianku, bukan dari golonganku, yakni tidak mengikuti daripada jalanku. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah menyatakan, wa hadza fihi tahdzir minat takalluf wa tanattu. Ucapan beliau ini, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan bagianku, bukan golonganku, atau tidak mengikuti jalanku, padanya terdapat tahdzir, peringatan yang keras dari memberat-beratkan diri dalam ibadah. Wa anal wajib 'alal mu'min an yuhadzira dzalik, dan yang wajib atas setiap mukmin adalah waspada dari perkara tersebut. Hati-hati darinya. Fa yasuma yusalli wa yaquma yanam wa yuftir wa yaqulul lahm, hendaknya dia tetap ya berpuasa, salat ya, berdiri salat malam, juga tidur ya, juga berbuka, dan juga makan daging tidak apa ya. Yanam ala firas wa la yatakallaf, tidur pun juga ya tidur di kasur. Perkara-perkara yang tayyib, halalan tayyiba, bagus, tidak ada masalah. Bahkan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang untuk dia mendapatkan rohah ya, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesenangan selama pada batasan-batasan yang diizinkan oleh syariat, itu tidak mengapa. boleh. Yang tidak boleh adalah israf berlebihan atau membelanjakan harta bukan pada tempatnya, tidak membawa kepada kemaslahatan. Adapun keamanan, nah itu adalah perkara yang diperbolehkan. Sehingga zuhud dan wara' itu bukan kemudian menyengaja hidup sengsara. Nah, yang seperti ini tabatul yang keliru. Nah, tidak dibenarkan. Zuhud itu adalah apa ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang waktu itu beliau menyatakan tentang zuhud dan wara', kalimat yang bagus, bahwasanya zuhud itu adalah tarku malayan pak fil akhir, ya begitu. Tarku malayan pak fil akhir, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau warok bagaimana? Tarku malayan pak fil akhirah dan fi'luma al-muhim, nanti dilihat kembali perbedaan antara zuhud dengan warok. Jadi warok itu lebih tinggi daripada zuhud. Kalau zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Atau tarku ini kelihatan. Ini warok itu adalah tarku malayan fa'il akhirah, sekarang juga adalah yadur silakan apa memadurati akhirat. Ya, kalau warok ini perkara-perkara yang tidak akan ada manfaatnya di akhirat ya dia tinggalkan. Sedangkan zuhud ini dia selama tidak bermadurat pada akhiratnya maka tidak apa dia lakukan. Sehingga seseorang bisa bermegah-megah misalnya tetapi sesuatu yang ubah itu masih dilakukan dan itu masih bentuk daripada zuhud. Kenapa? Karena dia tidak bermadurat pada akhiratnya. Tidak apa istilahnya yang dia tinggalkan adalah tarku ma la yanfa. Tarku ma la yanfa. Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Ini apa ini? Tarku ma la yanfa ini tadi apa? Warok ya. Tarku ma yadur fil akhirah, meninggalkan apa yang bermadarat bagi akhirat, ini zuhud. Zuhud adalah tarku ma yadur, meninggalkan apa yang bermadarat bagi negeri akhiratnya. Sedangkan perkara yang mubah itu bukan perkara yang bermadarat, maka dia lakukan masih. Pakai pakaian yang mewah selama dia adalah halalan thayyiban tidak ada masalah. Makan daging, makan apa, makanan-makanan yang halalan thayyiban tidak ada masalah bagi dia. Rumah megah dan sebagainya tidak ada masalah bagi dia dan itu tidak menghalangi seseorang untuk dikatakan zuhud selama dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya. Kenapa? Karena perkara yang haram itulah yang yadur fil akhirah. Tarku ma yadur fil akhirah ini zuhud. Bisa dipahami. Sedangkan warok itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ya. Selama tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Walaupun itu mubah, dia tinggalkan. Ini warok. Jadi warok lebih tinggi derajatnya daripada zuhud. Mau melakukan sesuatu ada manfaatnya enggak ini? Enggak ada manfaatnya dia tinggalkan. Tidak kemudian ini kan mubah, enggak. Ini warok. Jadi warok lebih tinggi derajatnya dibandingkan zuhud. Taib. Ini tadi ucapan daripada Syekh Ibbas. Fallah syar'ali ibadihi ma la yasukku alaihim wa ma la yu'nituhum. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk hamba-hambanya perkara-perkara yang tidak memberatkan mereka, tidak pula membuat mereka penat. Fala yajuzu tanattu wa takallufu wa tayyib. Tidak boleh untuk kemudian tanattu wa takalluf. Seorang memberatkan diri, menyusah-nyusahkan diri. Wa fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam kifayah, dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat kecukupan. Apa yang dicontohkan oleh beliau sudah cukup. Wa huwa afdalun nas wa khairun nas alaihi salatu wassalam. Beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling utama alaihi salatu wassalam. Kemudian muallif menyatakan fata amal. Perhatikan di sini. Idza kana ba'du sahabah arada tabattul lil ibadah qila fihi hadzal kalam al khaliyyu wa summiya fi'luhu ruhuban ani sunnah. Perhatikan di sini. Apabila sebagian sahabat dia hendak totalitas dalam ibadah, dikatakan kepadanya ucapan yang keras seperti ini oleh Rasul, man raghiba an sunnati falaysa minni, dan perbuatan mereka padahal untuk totalitas ibadah itu perkara yang baik, dan ibadahnya ibadah-ibadah yang ada contohnya, yang mulai ada contohnya, ya kan, kemudian siyamun nahar juga ada contohnya, kemudian alasan tidak menikah pun karena ingin totalitas dalam ibadah tadi dan tidak ingin berleha-leha dan bersenang-senang dengan dunia. Nah, di sini disebut ruhuban, rohibaan sunnati, disebut benci padahal itu dalam rangka untuk ibadah, totalitas dalam ibadah. Fama baluka madhonnuka bighairi hadza minal bidah. Lantas kira-kira bagaimana pendapat engkau seseorang yang dia melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah pada sesuatu yang dia buat-buat sendiri, sesuatu yang tidak ada contohnya dari perkara-perkara bid'ah. Ini perkara yang ada contohnya sunnah. Ya mulail sunnah ya. Siyamun nahar sunnah juga. Ini kalau kemudian terus-menerus dilakukan tidak mengikuti sunnah Rasul, ya. Tidak mengikuti sunnah Rasul karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya tidak terus-menerus. Dalam satu malam tidak kemudian semalam suntuk begitu. Tapi ada waktunya istirahat. Dalam satu bulan tidak kemudian satu bulan penuh begitu, kecuali Ramadan ya. Ada waktu-waktu untuk berbuka ya, ada lowongnya begitu. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Nah, ini orang yang kemudian dia dalam perkara yang sunnah terus menerus. Ini saja dinyatakan oleh Rasulullah SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnahku bukan bagian. Padahal yang melakukan sahabat itu dinyatakan demikian oleh Rasul. Lantas bagaimana dengan apabila yang melakukan itu selain daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tayyib. Kalau mungkin Anda tidak bisa banyak-banyak ini untuk pertemuan kali ini, Anda cukupkan sampai di sini. Ya. Semoga untuk selanjutnya sudah bisa kembali normal seperti biasa. Baik, naktafi ila na wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.